This is 猫岛 猫岛 Kecelakaan lalu lintas seringkali terjadi di jalan-jalan di Arab Saudi, terutama di Riyadh. Penyebabnya bermacam-macam, antara lain cuaca panas, mengendarai terlalu cepat, melanggar lampu lalu lintas, dan kabut pasir. Wih, kabut pasir bro, aneh-aneh aja. Eminem adalah orang yang paling takut jerapah dan laba-laba. Katanya, ia tidak menyukai leher jerapah. Mau tahu? Mau tahu? Mau.